بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني رحماني ورحمكم الله جميعا melanjutkan kajian kita pada materi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Terakhir kita sampai pada penjelasan bait yang ke-36 bahwa satu hukum tidak dikatakan sebagai hukum yang sah sampai terkumpul padanya seluruh persyaratan dan sampai tidak adanya penghalang. Seorang dalam keadaan dia berhadas, lalu dia sholat tanpa bersuci sebelumnya, maka tidak sah sholatnya. Meskipun dia khusyuk sholatnya, bagus bacaannya, bagus ruku dan sujudnya, namun syarat sahnya sholat itu bersuci di sini, dia tidak lakukan, maka tidak sah sholatnya. Orang gila misalnya, ketika dia menjual hartanya. Orang gila menjual mobil. Mobil punya dia, tidak sah jual belinya. Nah, orang yang gila bukan orang yang boleh untuk transaksi jual beli. Demikian pula, persyaratan bisa jadi ada. Namun ketika di sana ada penghalang, maka sesuatu itu pun tidak dianggap. Misalnya, seorang wanita yang dia sudah haid atau nifas, andai kata dia nekat sholat misalnya, nekat puasa, tidak sah sholatnya, tidak sah puasanya. Meskipun dia wudu, dia menghadap kiblat, khusyuk sholatnya, namun karena badannya ada penghalang, ya dari penghalang, ya sholat, dan tidak diterima. Demikian pula misalnya penghalang warisan. Penghalang warisan diantaranya adalah perbedaan agama. Seorang, misalnya seorang ayahnya meninggal, meninggalkan harta yang sangat banyak. Orang tuanya Muslim, anaknya Yahudi. Ini tidak, anaknya tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Atau anaknya meninggal, hartanya banyak. Orang tuanya tidak dapat warisan dari anaknya. Karena berbeda apa? Agama. Ya, berbeda agama. Nanti akan disebutkan insyaAllah. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah. Faida fahim tahada. Kalau Anda telah faham tentang hal ini, fahim tanusus allati fiha, maka Anda akan bisa memahami dalil-dalil. Terus itu jamak dari nasun, yakni dalil-dalil yang tersebut padanya. Ai man ata bitauhid hasala lahu kada wa dufi'a ahnu kada. Barang siapa yang melaksanakan at-tauhid, maka dia mendapatkan ya demikian-demikian dan tercegah darinya demikian-demikian. Innahu laysa mujarradul qaul. Ini bukan sekedar orang mengucapkan at-tauhid, bukan seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Misalnya, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka misalnya dia mendapat demikian-demikian. Ini bukan sekedar orang mengucapkannya. Kalau hanya mengucapkannya, orang-orang munafik juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka tidak meyakini dengan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Orang-orang munafik mengucapkan dengan lesan-lesan mereka sesuatu yang tidak diyakini oleh hati mereka. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka ya salat juga. Namun hatinya mengkufuri terhadap at-tauhid, hatinya benci kepada Islam. Maka dari kanusus allati fiha man qala kadza aw amila kadza. Demikian pula dalil-dalil yang disebutkan padanya. Barang siapa yang mengatakan demikian, tadi mendapat demikian, atau barang siapa yang melakukan demikian, tadi mendapat demikian. Innamal muradu bihi al-qawlu tam wal amalu tam. Yang dimaksud dengannya adalah ucapan yang sempurna dan amalnya sempurna. Misalnya ada seorang misalnya mendengarkan hadis ya, tentang keutamaan salat lima waktu. Salat lima waktu itu akan menghapus dosa. Seperti seorang di depan rumahnya ada sungai, yang setiap hari dia mandi dari sungai tersebut 5 kali. Apakah masih tersisa kotoran? Tidak kan? Namun apakah yang dimaksud hanya sekedar ya, seorang sholat, artinya ya yang penting saya ya ruku, sujud, apa semuanya, tidak cukup. Semua persyaratan harus ada. Dan rukun-rukun yang harus dia lakukan pun dia lakukan. Bisa jadi seorang dia sholat, dia wudu menghadap kiblat, namun dia ketika sholat ngobrol. Tidak sah kan? Ya. Sehingga keutamaan sholat yang menghapus dosa bagi orang tadi tidak terwujud. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan sholat secara sempurna seperti yang diinginkan. Bahwa alladhi istama'at syurutuhu wa intafat mawa'inihu, yaitu satu amalan atau ucapan yang telah terkumpul padanya seluruh persyaratannya dan tidak ada ya penghalangnya. Dan ya hadis yang menyebutkan wal ghariqu syahidun. Orang yang mati tenggelam, dia mati syahid. Apa semua orang yang mati tenggelam itu mati syahid? Tidak kan? Fir'aun mati tenggelam. Ya. Apa kemudian dikatakan syahid? Tidak, karena syarat untuk dikatakan syahid tidak terpenuhi. Orang, ya misalnya dia nyuri, kemudian lari, jatuh ke sumur, mati. Mati syahid? Dia meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Syahid itu adalah penamaan untuk orang yang dia husnul. Salah satu tanda seorang itu husnul khatimah. Meninggal dalam kebajikan. Orang mencuri, kemudian dikejar, kemudian dia jatuh ke sumur, mati. Ini mati dalam keadaan apa? Maksiat. Wamin a'dami syurutil amali kulliha. Dan di antara paling besarnya syarat amalan semuanya adalah al-ikhlasu wa kaunuha ala sunnah. Ikhlas dalam beramal dan amalan tersebut sesuai dengan sunnah. Ikhlas saja tidak sesuai dengan sunnah, tidak dianggap sebagai amalan yang diterima. Di atas sunnah namun tidak ikhlas pun sama. Allah SWT berfirman, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tiada Allah yang mencipta kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Tersebutkan paling baik, bukan paling banyak. Beda enggak banyak dengan baik? Beda. Banyak amalannya, namun tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan ajaran, maka tertolak. Banyak amalannya, namun tidak ikhlas dalam beramal pun tidak diterima. Allah SWT mengatakan, ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Berkata Abu Ali Al-Fudail ibn Iyad, yang dimaksud adalah akhlasuhu wa asbabuh. Yang tulusnya dan yang benarnya. Tulus yakni seorang beramalkan Allah, benar yakni sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Iya, ada seorang sahabat bernama Abu Burdah ibn Yar. Abu Burdah ibn Yar, beliau menyembelih hewan korban sebelum salat Idul Adha. Tujuannya bagus, niatannya baik. Supaya nanti selesai salat Idul Adha sudah ada daging yang siap disantap, dimakan oleh keluarganya, kan bagus niatannya kan? Namun karena penyembelihan korban ini dilakukan sebelum waktunya, Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika mengetahui seperti itu, beliau mengatakan, "Jatuka jatu lahmin." Kambing kamu itu kambing daging. Artinya kambing daging biasa halal dimakan, tapi tidak dinilai sebagai hewan korban. Kenapa? Karena ya orang tersebut menyembelihnya sebelum waktunya. Bagaimana kamu puasalah? Puasa dari fajar shadiq terus makan minum seluruh batal puasa kamu tahan, kemudian jam 4 kamu sama sore berbuka. Satu tidak puasanya. Jam 4 belum tenggelam ya. Matahari udah gak kelihatannya karena mendung. Ya jam 12 pun kalau mendung gelap ya gak kelihatan. Karena mendung gak kelihatan matahari kemudian buka puasa. Tidak. Karena kalau maghrib datang, meskipun matahari tertutup oleh awan, itu ada dua tanda minimalnya. Dari arah timur itu, dari langit arah timur itu akan gelap, kelihatan gelap. Dari arah barat akan muncul mega. Mega apa? Mega merah. Seperti itu. Kalau tenggelam matahari, betul-betul tenggelam, dari arah timur, langit arah timur itu sudah kelihatan gelap. Gelapnya ya tentu menyesuaikan ya. Dan dari arah barat itu ada, apa namanya, mega. Mega itu sisa apa? Cahaya matahari yang masih tersisa di apa? Di atas. Seperti itu. Itu tanda matahari tenggelam. Karena tersebut dalam hadis, "Idza aqbala lailu minahuna wa adbara an-naharu minhahuna wa gharabati syamsu faqad aftara as-sha'im," kata Nabi. Jika malam datang dari arah sini dan siang berpaling dari arah sini dan matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa telah masuk di waktu berbuka. Aftara, kata ulama, ada dua penafsiran. Aftara sha'im artinya yang pertama, dia telah masuk di waktu berbuka. Seperti kalimat anjada masuk ke Najd, a'roko masuk ke wilayah Irak. Aftara berarti masuk di waktu apa, iftar berbuka. Penafsiran yang kedua, aftara sha'im kalau malam datang dari arah timur ya, kalau matahari siang telah berpaling dari arah barat dan matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa sudah dikatakan aftara. Penafsiran kedua, dia sudah dikatakan berbuka. Artinya, apakah dia sudah makan atau tidak makan, sudah enggak dianggap puasa lagi. Maka merugi orang yang misalnya, ah, saya mau nambahinlah durasi puasanya, waktu puasanya, nanti saya bukannya jam 8 malam. Kamu kan berarti menambahi sekitar 2 jam kan? Menambahi puasanya, enggak dianggap, enggak dinilai. Karena apa? Karena kamu sudah dianggap berbuka. Selagi matahari sudah tenggelam, apakah kamu sudah makan atau belum, minum atau belum, sudah dianggap bukan puasa lagi. Bukan puasa lagi. Intinya barakallahu fikum, di antara syarat amalan yang paling besar adalah ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala mencipta kehidupan, mencipta kematian, dan menguji kita semua, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Fudail Abu Ali, Al-Fudail bin Iyad mengatakan tadi, yang tulusnya dan yang benarnya. Yang tulusnya artinya sesuai, ya, yang itu karena Allah SWT, yang benarnya yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Kamu kalau beramal di atas tuntunan Nabi, meskipun itu sedikit, jauh lebih baik daripada banyak beramal namun tidak ada tuntunannya dari Nabi. Disebutkan oleh sebagian salaf, al-iqtisadu bis sunnati khairun minal istihadi fil bid'ah. Sederhana namun di atas sunnah jauh lebih baik daripada kamu semangat namun di atas kebid'ahan. Wakadzalika al-wudu min kamil al-wudu la yatimmu illa bistima'i syurutihi wa furudihi. Tidaklah sah satu wudu kecuali dengan terpenuhinya persyaratan dan kewajibannya. Syarat-syarat wudu dan fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu ya. Misalnya membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Adapun membasuh tangan lebih dari sekali itu sunnah. Ya. Menselat-selati apa namanya jenggot itu sunnah. Menselat-selati jari-jemari kaki itu sunnah. Kalau ada orang wudu dalam keadaan kakinya telanjang, tidak memakai kaos kaki atau tidak memakai sepatu, kemudian dia tidak basuh kakinya, tidak sah wudunya. Karena kaki termasuk anggota wudu yang harus dibasuh. Jadi kalau kamu pakai sepatu atau pakai kaos kaki, ketika kamu memakainya dalam keadaan bersih, silakan kamu usap, tidak perlu dilepas, tinggal usap bagian atasnya. Namun kalau kaki kamu telanjang, kalau kamu usap begitu saja tidak sah. Kaki bukan diusap, dibasuh. Dibasuh berarti di cuci ya. Beda gak antara membasuh dan mengusap? Kepala itu dibasuh atau diusap? Kalau wudu dibasuh atau diusap? Diusap kan? Kalau gini, saya ngambil air, ya kita butuh saya ngambil air, kemudian saya apa guyurkan di atas kepala saya, itu namanya membasuh atau mengusap? Hah? Membasuh, benar atau salah? Salah. Yang benar itu kita ambil air, kemudian air itu kita buang. Apa yang menempel di tangan kita usapkan, itu namanya mengusap. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ada mungkin anak kecil atau anak muda yang belum paham wudu, ambil air kemudian di ya, air yang ada di cakupan tangan itu disiramkan di atas kepala. Ini salah, ini bukan mengusap, namanya membasuh. Keliru. Ya. Wantifa'u mawani'uhu wa yahyina waqidu, serta tidak adanya penghalang-penghalang wudu, yaitu pembatal-pembatal wudu. Wa kadzalika shalah, demikianlah salat, la tatimmu hatta tujadu arkanuha wa syurutuha wa tantafiya mubtilatuha. Tidaklah sah satu salat sampai terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya dan tidak ada pembatal-pembatal salat. Bedakan antara rukun dengan syarat ya. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada di luar sesuatu. Wudu itu syarat bukan rukun. Wudu adalah syarat sahnya sholat. Adapun ruku, sujud itu rukunnya sholat. Sesuatu yang harus ada di dalam sesuatu itu namanya rukun. Bedakan ya antara rukun dengan syarat. Wudu itu syarat sholat atau rukunnya sholat? Hah? Syaratnya sholat. Karena sesuatu yang harus ada ya di luar sesuatu. Sedangkan sesuatu yang harus ada di dalam sesuatu itu namanya apa? Rukun. Ruku, sujud itu rukunnya sholat. Wudu syaratnya sholat. Karena nggak mungkin ente ketika sholat kok kemudian wudu di tengah-tengah sholat. Nah, ini keliru, ya kan? Wakada zakah, wasiyam, wal haj, wal umrah. Ini mulai zakat, puasa, haji, dan umrah. Wasairul amal dan seluruh amalan la tatimu illa biwujudi syurut wa intifa'ul mawani. Tidaklah sah kecuali dengan adanya persyaratan dan tidak adanya penghalang. Misalnya puasa, penghalang puasa misalnya haid atau nifas. Orang yang haid atau nifas tidak puasa maka tidak sah puasa. Haji ada di sana syarat-syarat. Ketika persyaratan tidak terpenuhi maka bukan dikatakan haji yang sah. Ada rukun-rukunnya juga. Wakadzalika miras, demikian pula warisan. La yarisu illa syakhsun qama bi syartul irsi. Tidaklah seorang mewarisi kecuali seorang yang memang padanya ada syarat-syarat untuk mendapat warisan. Wa huwa sababu, yaitu sebab seorang mendapat warisan. Wantafa anhu mawani'uhu mani'uhu, serta tidak ada penghalang warisan. Apa sebab seorang mendapat warisan? Sebabnya itu ada tiga kata ulama. Sebab yang pertama karena adanya pernikahan yang sah. Laki-laki dan perempuan melangsungkan akad nikah sah. Kemudian salah satu dari keduanya meninggal, maka ya pihak yang lainnya mendapat warisan. Paham ya? Suaminya meninggal, maka istri dapat warisan. Atau sebaliknya. Meskipun belum sempat hubungan suami istri. Pulang akad dari KUA, terjadi kecelakaan, suaminya meninggal. Maka istrinya itu janda. Walaupun masih gadis, dia janda. Dan dia dapat warisan dari suaminya. Walaupun belum sempat hubungan suami. Yang kedua, sebab seorang itu mendapat warisan karena ada hubungan nasab. Ya, hubungan nasab dengan mayit. Kamu apanya dengan mayit? Oh, saya anaknya. Kamu apa dengan mayit? Oh, saya pamannya. Kamu apa dengan mayit? Temannya. Oh, kalau teman bukan. Ya. Jadi pentingnya kita mengetahui sebab-sebab seorang dapat warisan. Jangan ada orang meninggal, tiba-tiba ada orang datang dia minta warisan. Tolong saya kasih jatah waris. Kemudian kita tanya, "Lih, kamu siapa? Hubungan kamu dengan mayit siapa?" Oh, saya temannya mayit. Oh, teman bukan apa? Tadi waris. Ada orang meninggal, ujung-ujung orang datang minta warisan. Kita tanya, "Kamu siapa?" "Satu, saya itu satu orang satu kampung dengan mayit. Kampung atau se-RT dengan mayit." Sekampung bukan ahli waris. Pentingnya kita mengetahui sebab-sebab orang dapat warisan penting. Supaya jangan sampai kita memberikan harta kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Dan jangan sampai kita menahan harta dari orang yang semestinya dia dapat. Ya. Kemudian syarat sebab yang ketiga, seorang dapat warisan karena dia memerdekakan budak. Bejo punya budak, kemudian dia merdekakan. Saat mantan budaknya Bejo ini jadi orang kaya. kemudian meninggal, tidak ada ahli waris, maka bejo dapat warisan. Kenapa? Karena bejo ini telah berbuat baik kepada budaknya dengan memerdekakannya. Ya kan? Itu nama orang lah ya. Paham ya? Jadi orang ini dapat warisan dari mantan budaknya, bekas budaknya. Jadi sebab seorang dapat warisan tiga ya, karena ada hubungan pernikahan, ada hubungan kekerabatan, hubungan darah, dan ada karena apa? Merdekakan budak. Penghalang-penghalang warisan ada tiga. Yang pertama, perbedaan agama. Suami istri, suaminya muslim, istrinya Nasrani. Nasraninya. Suaminya meninggal, istrinya enggak ada warisan karena beda agama. Anak dan bapak misalnya beda agama, anaknya Yahudi, bapaknya ya Majusi. Kan beda agama. Ini pun tidak saling mewarisi. Yang kedua, orang membunuh orang yang akan memberi warisan. Maka orang membunuh tadi tidak ada warisan. Misalnya ada orang punya kakak kaya raya. Ahli warisnya hanya dia, adiknya. Nunggu kakaknya gak mati-mati. Kemudian dia gak sabar, dia bunuh kakaknya agar harta warisan cepat berpindah ke tangan dia. Maka ini tidak dapat warisan. Karena membunuh orang yang akan memberikan harta waris, membunuh orang yang akan memberikan kepadanya harta warisannya, dia tidak dapat warisan. Tapi orang yang dibunuh dapat warisan dari orang membunuh. Mungkin enggak? Mungkin. Kalau yang mengatakan, loh, orang dibunuh kan dia mati dulu daripada membunuh. Oh, belum tentu. Orang dibunuh bisa jadi matinya lebih akhir dari yang membunuh. Ini contohnya. Ya, misal. Ya, misal ya. Kakak beradik, misalnya, naudzubillah ya, ada seorang yang membacok kakaknya, luka parah, ya, luka parah, langsung dirawat, adiknya ini lari, setrum mati, dari itu juga. Kakaknya meninggal seminggu setelah itu. Berarti kan yang dibunuh meninggalnya lebih akhir kan? Paham ya? Ada dua orang, kakak beradik. Adiknya membacok kakaknya. Di tempat yang mematikan. Jadi kepala terkapar. Kemudian adiknya lari ke setrum. Atau lari masuk sumur mati. Dari itu juga. Berarti yang membunuh matinya lebih dulu kan? Nah, kakaknya meninggal seminggu setelah itu. Setelah dirawat di rumah sakit karena parahnya bacokan itu kemudian meninggal. Berarti yang dibunuh meninggalnya lebih akhir kan? Maka kakak seperti ini dapat warisan dari adiknya yang membunuh. Jadi yang dibunuh itu dapat warisan dari yang membunuh. Ya kan? Nanti akan ada soal. Ya? Baris soal. Yang ketiga, status seorang itu budak. Dia tidak dapat warisan. Orang meninggal, meninggalkan anak. Harta dia banyak, meninggalkan anak. Tapi anaknya itu statusnya budak. Maka anaknya tidak dapat. Orang yang akan dapat warisan ternyata statusnya itu budak sahaya. Tidak dapat. Karena kalau budak saya dapat warisan, mau diambil oleh tuannya. Karena budak dan hartanya kan milik tuannya kan. Wakadzalikan nikah hadim kamlo nikah. Wasairul uqud seluruh akad. Ada syaratnya. Seorang wanita nikah tanpa wali tidak sah. Kalau di mata nak nikah kan sama aja dengan jual beli. Wanita kalau dia misalnya pergi ke pasar, dia menjual misalnya pisang atau membeli kangkung, apa harus dengan wali? Jawabannya tidak. Namun beda jual beli dengan nikah. Ya, beda jual beli dengan nikah. Kalau nikah ada konsekuensi banyak, pemberian nafkah dan sebagainya. Rasul mengatakan la nikaha illa bi waliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Dan seluruh akad laha syurutun wa mawani', dia memiliki syarat dan penghalang-penghalang. Qad fussilat fi kutubil ahkam, yang telah dirinci pada kitab-kitab kitab-kitab yang membahas tentang hukum. Wal yakun hadzal aslu ala barik. Hendaklah faedah ini selalu ada di benakmu. Faedah apa? Sesuatu itu, satu hukum tidak dikatakan hukumnya sah sampai terpenuhi padanya persyaratan dan tidak adanya penghalang itu. Faedahnya seperti itu. Satu hukum tidak dikatakan sebagai hukum yang sah sampai terpenuhi padanya persyaratan dan tidak adanya penghalang. Wa hakimhu fi kulli daqiqin wa jalil, dan jadikan kaidah ini sebagai hakim, pemutus perkara pada semua perkara yang lembut ataupun yang besar. Bali du'ai syurutun wa mawani', doa ada syaratnya, ada penghalangnya. Syarat-syarat doa, misalnya makanannya halal, minumannya halal. Penghalang-penghalang doa, misalnya ya, seorang mendoakan jelekan untuk berdoa yang padanya ada bentuk memutuskan tali silaturahmi. Ya, misalnya orang matan, ya Allah, segerakan engkau matikan paman saya. Benar atau tidak? Orang doa seperti itu tidak boleh. Karena ini doa yang padanya ada bentuk dosa dan memutuskan tadi silaturahmi. Walil mahabbati wal huquqi war raja'i wa tawbah syurutun wa mamani'. Demikian pula mahabbah, cinta kepada Allah. Hukuk, menyantung hukuk ke bapak. Khauf ya, mungkin ya. Menyantung apa? Hukuk atau khauf? Khauf ya, di sini punya saya hukuk. Mungkinan khauf. Cinta al-khauf, takut pada Allah, war-raja, berharap pada Allah, wa-taubah dan taubat, ada syaratnya, ada penghalangnya. Syarat taubat, itu ada tiga. Itu seorang berhenti dari kemaksiatan yang ia lakukan, menyesali terhadap dosa yang ia lakukan, dan berazam, bertekad untuk tidak mengulangi di masa mendatang. Kalau dosa terkait dengan manusia, tiga syarat tadi ada, dan meminta kehalalan. Ya, atau memaafkan. Penghalang-penghalang tobat, ya, misalnya seorang ya tobat hanya di bibir saja, dalam niatannya saya akan kembali berbuat, berarti ya, atau ketika seorang itu bertobat matahari sudah terbit dari barat, orang yang masuk Islam dalam keadaan matahari sudah terbit dari barat, oh enggak diterima Islamnya. Orang syahadat masuk Islam ketika nyawa sudah tenggorokan dirasa. Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya baru percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun. Dalam keadaan nyawa sudah tenggorokan, tidak diterima. Tidak diterima. Allahul musta'an 'alal qiyami bi syurutil amal. Allah lah yang kita pinta pertolongan untuk kita bisa menjalankan syarat-syarat amalan, wa daf'i mawani'ha, serta mencegah penghalang-penghalang amalan. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah dat jawad yang maha dermawan lagi maha mulia. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah, Kalau cetakannya sepertinya saja ini ada kesalahan tata letak. Jadi kalau cetakan ini insyaallah benar. Wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqa ma lahu 'alal amal. Ya. Sama? Sama? Baik. Wa man ata bima alaihi min amal, barang siapa yang telah melakukan apa yang itu menjadi tugasnya. Qad istahaqa ma lahu 'alal amal, dia berhak untuk mendapatkan upah atas amalannya. Seorang misalnya motornya jatuh di sungai. Kemudian orang tadi membuat sayembara. Barang siapa yang bisa mengangkat motor saya ke darat atas, ya maka dia dapat uang 1 juta. Ini kan sayembara. Ada orang sudah nyelam, ya. Dia belum bisa mengangkat sampai apa? Atas. 3 hari padahal dia naik motor besar, ya kan. Kemudian dia minta, sudah 3 hari ini saya gak kerja. Karena ngangkat motornya kamu. Ya, walaupun motornya belum bisa keangkat ke atas, tapi sudah kerja 3 hari saya. Oh, gak bisa. Mau 1 tahun, 2 tahun, kalau tidak sesuai dengan kesepakatan apa tadi, kalau motornya, kalau siapa yang bisa mengangkat motor saya sampai ke atas, maka dia dapat 1 juta. Sementara dia belum bisa kan. Kalau 3 hari dia udah kerja, dia gak dapat apa-apa. Tahu ya? Sayembara sih. Kan seperti itu. Sayembara. Barang siapa yang bisa menebang pohon kelapa saya ini, maka dia dapat uang 100 ribu. Ternyata pohon kelapanya itu, dolihnya itu apa? Pas sekali sudah 2 hari pakai parang, ya, pakai parang ya, atau pakai apalah ya, kayak alat misalnya dolah, parang, nggak putus-putus. Kemudian orang katakan, ini mana uang 100 ribu, kan saya udah kerja 2 hari. Ini bukan kerja, ini sayembara. Beda dengan orang misalnya katakan, tolong ya kamu kerja di kebun saya, ya, dari tak gaji 100 ribu. Waktu itu kamu disuruh motong pohon kelapa sampai 3 hari baru bisa. Kamu digaji setiap hari 100 ribu. Karena apa? Perjanjiannya seperti itu. Beda dengan sayembara. Kalau sayembara itu sampai apa yang bisa nyembarakan terwujud, kan? Contoh seperti itu. Hadihi wa hadi qa'idatun syarifatun kasiratul fawaid. Ini adalah kaidah yang mulia, yang banyak faedahnya. Ini tertulis sampai dengan jam 18.10 begitu. Maghrib terus gitu. Amanah artinya anna syai'al murattaba 'ala syai'in akhar, sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain, la yastahiqu ma ruddiba 'ala 'amalihi. Seorang tidak berhak untuk mendapatkan apa yang dikaitkan atas tugasnya. Hatta yaf'ala kullahu, sampai dia melakukan semuanya. Wa in fa'ala ba'dahu istahaqqa biqadrihi, kalau dia melakukan sebagiannya maka dia mendapat ukurannya. Orang disuruh kerja. Ya. Misal saja ya. Disuruh kerja untuk bangun rumah, gajinya misalnya seminggu sekali biasanya kan gitu. 6 hari kerja, hari Sabtu biasanya gajian. Ini qadarullah ma syaa fa'al, baru 3 hari dia sakit, enggak bisa melanjutkan. Dia tetap dapat upah. 3 hari itu dapat upah karena dia sudah kerja. Tapi beda dengan orang yang kerjanya sampai 6 hari kan? Seperti itu. Ya. Namun kalau seorang belum memanfaatkan apa yang itu sudah menjadi haknya, maka dia tidak dituntut untuk memberikan apa yang menjadi kewajibannya. Contoh ini, saya nyewa motor di seorang. Dulu saya nyewa motor rente, ya 10 hari bayar 3 juta, sehari 300 ribu. Ternyata orang itu menyerahkan pada saat, apa, ternyata baru 3 hari diambil, itu udah bayar 10, bayar 1 juta loh, berapa 3 juta ya. Baru 3 hari diambil. Karena saya punya hak untuk meminta kembalian kan, yang 7 hari kan saya tidak pakai kan. Baru 3 hari diambil. Karena saya kan nyewanya 10 hari, sudah bayar 3 juta. Berarti saya baru pakai 3 hari, berarti berapa? 3 hari kali 300, berarti berapa? 900 ribu, berarti saya punya hak untuk meminta 2 juta 100. Itu sudah ngasih, apa? 3 juta, kan gitu. Paham ya gambarannya ya? Yatakharraju ala hadha masail, dan muncul dari kaidah ini banyak contoh permisalan masalah. Mina di antara adalah al-ijarah, sewa menyewa. Wal ji'alah, ji'alah itu suatu pekerjaan yang barang siapa yang melakukannya dapat sekian, semacam sayembara lah. Ji'alah itu semacam sayembara. La yastahiqul mu'ajir al-ujrah, orang yang disewa tidak berhak mendapat upah. Walal maj'ul lahu, demikian pula orang yang siap untuk mengambil sayembara tidak berhak untuk mendapat upah dari sayembara. Hatta yastawfi al-musta'jiru naf'a, orang yang menyewakan tidak berhak mendapatkan upah sampai orang yang menyewa itu sudah mengambil manfaat dari apa yang dia sewa. Tadi saya nyewanya 10 hari, saya bayar 3 juta, baru 3 hari kan, berarti dia tidak berhak dapat lebih dari 3 hari. Saya nyewanya 10 hari, ternyata 3 hari ditarik. Wa hatta yaf'al al-maj'ulahul amal, dan sampai ya orang yang membuat orang yang mengikuti sayembara dia melakukan amalan. Sayembara itu tidak harus kayak tadi. Masuk di Allah itu ya. Nanti bisa apa namanya buatkan misalnya kolam saya ya. Minta bayar sekian, itu sayembara juga ya. Turun buatkan kolam seperti ini, nanti kamu tak bayar sekian. Itu namanya ji'alah. Baik. Kita harus di sini. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada maghrib. Siapkan salat maghrib. Demikian wallahu ta'ala alamu. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.